وهذا سؤال عند أخينا أبي عبيدة. فعندك apa hukumnya belajar mengajar pakai kelas? Dengan kurikulum? Dengan ulangan? Tulis? Lesan? Dengan jadwal? Penentuan waktu? Jam sekian, sampai sekian, sekian, sampai sekian. Penetapan tahun, program setahun, program dua tahun, empat tahun, enam tahun. Anda. Tidak apa-apa, dalilnya. دليلنا هذا الدليل زمانا يا أخي فشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا تري معنا سببنا هذا عند أخينا أبي لبيبة ini para mudir-mudir yang harus tanya عند أخينا أبي لبيبة لا بابا سألني dengan apa dalil? Tidak nyandong. Allahu Akbar. Fa'inda akhi Nabi Hamzah. Fa'inda akhi Nabi Isa. Boleh apa? Boleh? Boleh. Dalilnya. Apa kaidah para ulama itu? Al-wasail lah ahkam al-maqasid. Laha ahkam al-maqasid. Itu kaitannya. Wasilah itu punya hukum maksud. Agar. Begitu. Dan yang namanya kelas, segala macam itu merupakan sarana. Yang menuju kepada maksud. Yaitu mendapatkan ilmu. Dalil untuk faedah ini apa? Faedah itu, ikhwan fillah azakumullah, tidak dijadikan sebagai dalil kecuali kalau kaidahnya itu ialah nas dalil. Paham ya? Sebuah kaidah, kaidah fikhiyah, kaidah usuliyah tidak bisa dijadikan sebagai dalil kecuali kalau kaidah tersebut diambil dari nas dalil. Misalkan innamal a'malu binniyat. Kalau ini dalil. La darara wa la dirar. Kalau dalil. Tapi kalau semata-mata kaidah dengan lafaz yang sebutkan oleh para ulama itu harus yustadallu laha, kita harus mencarikan dalilnya. Dalilnya apa ini? Rawat laki. Tahu mana urusannya? Allahumma ta'ala. Nah, siapa yang tahu? Anda yang mujib. Yang pertanyaan tadi awal, boleh apa tidak boleh belajar mengajar di kelas? Ini yang pertama. Belajar mengajar di kelas. Hah? Boleh. Dalilnya. Wallahualam kata. Kif mengatakan boleh. Wallahualam. Hadha Abu Malik. Yang berilainya. Anda kata apa mari? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawqidhatil hasanah wa jadidhum bil riyah. Dari si mananya ini? Itu tuan nak kait saya, tidak jadi tu. Jadi kalau mau mengatakan malayati melwajib illa bifa wajib, segala sesuatu yang tidak mungkin suatu kewajiban sempurna kecuali dengan perkara tadi, maka dia tidak wajib. Begitu. Baiklah kita orang lain di masjid. Ayo, di mana? Hah? Ta'lim di masjid, durus di masjid. Menunjukkan ada lagi sarana yang lainnya. Tidak mesti harus pakai seperti itu. Kaedahnya keliru penerapannya. Betul kaedahnya, penerapannya keliru. Ah, siapa yang tahu? Ah, tanya Sulaiman. Boleh, dalilnya. Habis ini, dari mana kok habis ini? Hah? Dari si mana kok riwayat ini? Itu bukan, itu tentang keadaan kondisi ketika memberikan pengajaran. Marah kalau pas melihat sesuatu yang perkara yang mungkar. Yang dibahas sekarang tempat Allahumma ta'ala al-hasan anda boleh. Masya Allah, ittafaqtum alal jawaz. Sepakat boleh semua ini. Bas, bagi dalil. Seperti. Ada wahid. Terus. Hada huwa ya ikhwan. Allah ibarat. Sehingga akan al-hasan. Hada. Sehingga ikhwan abitina azakumullah. Belajar mengajar di kelas. Perkara yang jus. Perkara yang jais. Walaupun yang lebih afdal. Ialah dalam masjid. Lebih afdal dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa majtama'a qawmun fi baitin min fuyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum ila akhir hadis. 300 kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya ila akhir hadis. Fi baitin min fuyutillah, keutamanya 4 yang disebutkan dalam riwayat ini. Ada lebih afdal. Kemudian belajar mengajar di selain masjid, ya juz. Entah di kelas, atau di padang pasir, atau di mobil, atau di kendaraan, atau misalnya, ya juz. Dan ini khana fitina azakumullah yang dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Tamam? Marra ma'na. Dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pengajaran kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di mana? Di atas himar. Mu'adz membonceng Rasul di atas himar. Diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada Ibnu Abbas. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada Ibnu Umar. Dipegang pundaknya dan mengatakan kun fit dunya ka'annaka gharib aw adur sabil. Fakadhan banyak. Dan juga di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pengajaran Islam kepada kaum muslimin di rumahnya sahabat Arqam Ibnu Abil Arqam. Hadza wadih. Apalagi khana bin azakumullah ini merupakan fi'lul ulama yang biasa dilakukan oleh para ulama kita. Tamam? Mereka dulu belajar di masjid, di masjid. Juga mereka dulu belajar, fil madaris, di sekolah-sekolah dengan kelas-kelas. Ada madrasah Jauziyah, ada madrasah Ashrafiyah, ada madrasah Hambaliyah, ada madrasah Maqdisiyah, ila akhirnya. Sampai ditulis oleh seorang alim kitab khusus tentang sejarahnya madaris. Kalau saya enggak salah nanti kan judulnya ikhwan Tanbihu Daris ala Tarikhil Madaris. Tanbihu Daris ala Tarikhil Madaris. Disebutkan sekian banyak madrasah di zamannya para ulama, lengkap dengan para ulama siapa saja yang di situ dan yang mengajar di situ. Wala yajuz. Tadi paham ya? Naam. Juga untuk zaman sekarang ini, ikhwan fillah rahimakumullah, seperti Jami' Islamiyah. Tamam? Dan juga temannya Syekh Mukhib bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Tidak membayar kelas, tetapi di luar masjid. Kadang disakan di tempatnya santri. Kadang di bawah pohon. Kadang di padang pasir. Kadang bertelekan di dindingnya kebun kurma. Hah? Kadang di tempat yang lapang. Wah, kata. Mari masjid. Wadha syekhun ma'ruf perkaranya juz. Paham ya kawan? Mafhum. Soal akhir. Ini baru tempatnya. Tadi itu sekarang. Ada tes. Lesan. Tes. Tulis. Ada kurikulum. Ada jam-jamnya. Boleh apa enggak boleh ini? Ini kelihatan. Ajab al-awwal bagi yatani. Hah? Boleh. Dalilnya. Hadisnya Muawiyah Abu Sufyan, takillah ya akhi. Muawiyah Ibn al-Hakam. Imam As-Sulami. Naam. Menunjukkan ya khana bintin azakumullah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam itu biasa memberikan soal tamrinat as'ilah syafawiyah. Tamam? Para jariyah aynallah wa man ana, juga kepada mahatun jabal ma haqqullah ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Tamam? Dan masih banyak lagi khana bintin azakumullah, sekian banyak riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam biasa dalam ta'limnya menggunakan soal. Bahkan ini termasuk satu cara dari ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ya kana hasan soal syafawi. Wa soal tahriri dengan tulisan. Dalilnya mana? Dalilnya mana ya kana hasan? Apakah dalil kullu bidalil? Inna kibna Musa. Kullu bidalil. Inna kibna Musa. Inna kibna Abdullah. Loh, as-su'al. Jangan bangun. Lagi seru ini. Apa dalilnya? Diperbolehkannya memberikan pertanyaan, soal kepada para talabah, para pencari ilmu dengan cara tulisan. Tes tulis. Hanya ke Faisal. Hanya ke Abdul Rahman. Allahumma musta'an. Hanya ke Sahil. Gak ada tesnya itu. Itu namanya dakwah menyeru orang lewat surat. Bukan, dites. Ngetes pakai surat ya, pakai surat, pakai tulisan. Nabi Muhammad. Abu Sulaiman. Abu Luqman. Nabi Abu Hasan. Allah musta'an. Abu Zakiyah. Allah musta'an. Nanya kepada Nabi Muhammad. Dalilnya ialah semua riwayat yang bukan tadi. Jadi bedanya kana bidin azakumullah soal fil lisan dan soal fil qalam, mana bedanya? Kalau diperbolehkan membuat pertanyaan dengan lisan, maka boleh pula kana bidin azakumullah membuat soal dengan tulisan, enggak ada bedanya. Kemudian apalagi kana bidin azakumullah dengan hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan qayyidul ilma fil kitabah. Qayyidul ilma fil kitabah. Tulislah atau ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Apa ya juz? Juga dengan kaidahnya para ulama. Al-kitabah taqumu maqam al-khitabah. Al-kitabah taqumu maqam al-khitabah. Tulisan itu menduduki posisinya ucapan. Kata wawah. Faham ini ya? Ini tesnya. Dengan kurikulum. Ya Allah. Nah, yang ini program setahun lugawi. Yang ini program 3 tahun dini. Yang ini apa namanya? Kurikulumnya untuk yang dasar. Yang ini untuk yang tengah. Yang ini untuk yang tinggi. Dalilnya mana itu? Siapa yang tahu? Indaki Akhwan Abu Bakar. Siapa yang tahu? Indaki Abu Bakar itu? Kemana? Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Hubungannya apa sih dengan kurikulum? Sadar dulu kalau sudah paham sholat, kalau sudah apa namanya zakat begitu. Agaklah. هذا لا بس لا بس يستأنس بها أين قادر رحمة أين سمعين أولاك من باركانيا نعفر يقولون بيتون تنامانيا تورو تنامانيا بريفات kurikulum. Nah, penempatan masing-masing. Ini yang kelas 1, ini yang kelas 2, ini yang program ini yang program itu. Kamu harusnya ini aja, yang itu yang ini. Hah, ini gimana sih? Aywa, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hadditsun nasa ala qadri uqulihim. Beritahukan kepada umat manusia, sampaikan kepada mereka sesuatu seukuran dengan akalnya mereka. Hadza ikhwan, sehingga masing-masing ikhwan fillah jazakumullah dikasih pada porsinya masing-masing. Walala. Paham ya? Orang yang masih nol botol, dan ngerti bahasa Arab, dikasih taruh program bahasa Arab. Tamam? Wajar. Orang yang sudah mulai bagus bahasa Arabnya, masuk dalam program ilmu din. Anak kecil yang belum bisa baca Iqra atau qiraati dulu. Enggak bisa kemudian anak kecil baru masuk baru belajar, lah baca Al-Qur'an. Langsung. Aku enggak paham. Saya paham ya? Hadir ikhwan. Ini ikhwan fillah jazakumullah mesti dilakukan. Dilakukan ikhwan fillah jazakumullah. Jamaah juga demikian, ada program-program durus untuk para pemula. Ada program belajar untuk yang sudah mulai pertengahan. Ada program belajar untuk orang-orang yang sudah pinter. Wah, kata. Ada syai' wadih. Syai'un wadih. Soalnya menetapkan waktu sekarang. Jam sekian sampai sekian. Sekian sampai sekian. Hah, dalilnya mana itu? Anda yang mujib. Teruskan. Pakai waktu. Dari jam sekian sampai sekian. Sekian sampai sekian. Hah. Dalilnya mana? Pakai dalil, kullu pakai dalil. Apa beda? Senda. Aywa, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pengarahan kepada para sahabatnya selang seling. Hadirin ikhwan, dan sebagian dalam riwayat itu bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pengajaran kepada mereka yaumul khamis. Afum? Yaumul khamis. Hadhi wahida. Dalil yang kedua, ialah ketika para sahabiyat, para sahabat wanita radhiyallahu ta'ala anhunna meminta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan pengarahan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan waktu, kalian kumpul jam sekian hari ini. Mereka semuanya kumpul dan diberikan pengarahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini hanya mungkin azakumullah perkara yang daruri. Nah kalau kemudian tidak ada waktunya yang ditetapkan, gimana kamu tahu ada pelajaran? Mesti diumumkan, insya Allah ada pelajaran besok jam sekian. Apa namanya? Ini tempatnya. Apa kerja yang boleh diamalkan yang paling penting azab. Kalau para ulama kita ada apa namanya muhadharah Syekh Fulan, yaum kada, saat kada di tempat ini biasa itu. Fahadha yajuz khana fitina azakumullah la mani'ala ma la mani'a fih. Tidak ada berkaitan dilarang khana fitina azakumullah dengan riwayat-riwayat yang bawakan tadi. Hanya saja, ini yang perlu diingat khana fitina azakumullah, hanya saja yang harus diperhatikan ialah untuk isi kurikulumnya. Tamam? Isi kurikulumnya. Tidak boleh menafitina azakumullah kurikulum-kurikulum yang bertentangan dengan Islam atau yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan kemudian menafitina azakumullah mendapati fatwa seorang syekh tentang kebolehan belajar dari kelas dengan tes, dengan kurikulum, klasifikasi kelas, kemudian dia melupakan perkara yang sangat muhim, yang sangat penting dalam din, dianggapnya sama dia boleh, maka semua kurikulum dimasukkan. Seni musik dimasukkan. Pelajaran apa namanya sosial, ternyata bukunya ada makhluk bernyawanya. Tamam? Bahkan sampai ikhwan fillah azakumullah ada itu SDIT atau SMPIT atau semisalnya menggunakan kurikulum seperti ini, IPS atau semisalnya, ternyata dalam bukunya itu ada gambar perempuan sedang main selancar air. Ya apa? Lengkap dengan seragam selancar air. Seragam apa? Gimana seragamnya ya, Pak? Seragamnya ya, you can see. Setengah paha. Ya, Pak, ya? Ya, sir. Gitu ya. Fala hawla wa la quwata illa billah. Kalau seperti ini, khana bitina asakumullah, ma yajuz. Tidak boleh. Atau perkara yang wadah. Tamam? Tidak perlu kamu tanyakan sama syekh. Semua orang faham. Ini semua perkara bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau menggunakan ijazah, ijazahnya ada gambar bernyawanya. Atau mayajus. Paham? Bagaimana enggak boleh khana fitina asakumullah. Atau menggunakan sistem kelas tapi ikhtilat, lagi perempuan jabar baur. Atau mayajus. Enggak boleh khana fitina asakumullah. Al madaris al ikhtilatiyah, sekolahan-sekolahan yang campur baur itu hukumnya muharram. Ini fatwanya para ulama amsal Syekh bin Ubas wa Syekh Mubin bin Hadi rahimahumullahu taala dan yang lainnya dengan dalil-dalil yang sangat sharih tentang larangan seorang wanita berkumpul dengan laki-laki, ikhtilat campur baur lagi perempuan, perkara ini haramkan dalam Islam. Sampai-sampai khana bitina azakumullah al-Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahumullahu ta'ala wa ghafaralah, beliau memiliki kaset khusus Tanbihud Daris ala bukan tarikhil madaris, tapi tambihud daris ala fitnatil madaris, diganti peringatan kepada orang yang belajar tentang fitnahnya sekolahan. Yakni bukan madrasah-madrasah itu ya, tapi madaris al-ikhtilafiyah. Hakata. Sehingga ya khana bidina azakumullah, jangan dicampur adukkan masalah-masalah seperti ini. Paham ya? Nah ya khana bidina azakumullah. Yang tadi tentang permasalahan kebolehan menggunakan kelas ila akhirihi. Ini saya tanyakan langsung ya khana bidina azakumullah kepada syekhuna Abu Abdullah bin Rahman bin Umar Mar'i Al-Adani hafizahullahu ta'ala wa syafah. Dan juga yang ditanyakan langsung kepada Syekh Ali kemarin yang Jum'ah di Pondok Sebelah. Juga demikian, ya juz. Syekh yang wadah. Perkiraan sangat jelas karena fitnah Allah. Tapi yang perlu diingatkan ialah, awas, isi kurikulumnya jangan bertentangan dengan Islam. Jangan bertentangan dengan norma-norma agama. Jangan bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kelasnya jangan ada suar zawabil arwah, gambar-gambar yang bernyawa. Kelasnya jangan campur baur laki-laki perempuan. Jangan. Dan juga kalau bisa ya khonafi tinasakumullah, kalau membuka kelas-kelas untuk akhwat, akhwatnya itu perempuannya itu disuruh pakai cadar. Terus gede-gede, sudah besar-besar, umur SMP, mendekati SMA, hanya disuruh pakai seragam maxi, pakai apa namanya jilbab mungil, wah kata pas. Dalam keadaan dia kelasnya campur baur dengan, bukan campur baur, berdekatan dengan tempatnya ikhwan, santri, santri laki-laki, ya dina bauri bendino, ditengok tiap hari. Jangan heran kemudian yang nabi tina asyakumullah. Banyak yang kemudian pacaran. Sembunyi-sembunyi. Surat-suratan. Nah, lihat. Wah, ada zina. Orang mana itu? Daerah ini. Wah, ini dia. Hah? Wah, dia punya adik. Masya Allah itu. Betulan ini. Adiknya didekati. Surat. Kasih kata maka kamu itu. Nah. Akhirnya, kalas. Jatuh cintrong. Allah musta'an, Allah musta'an. Ini wakil, ikhwan nabi dina azakumullah. Tamam? Ada wakil, bukan perkara enggak wakil. Sehingga ikhwan nabi dina azakumullah, walaupun diperbolehkan dengan sim kelas, dengan kurikulum, tetapi tidak boleh ada ikhwan nabi dina azakumullah, sesuatu yang melanggar sunnah, sesuatu yang melanggar Islam, yang melanggar norma-norma agama, perempuan-perempuannya, suruh pakai cadar. Nah, kemudian kurikulumnya tidak boleh ada kurikulum yang melanggar sunnah, tidak boleh ada ikhtilaf bagi perempuan, tidak boleh ada yang namanya suar dawadil arwah, gambar-gambar yang bernyawa, baik dalam buku pelajarannya, atau para ijazahnya, kalau mau dikasih. Apa yang semisalnya? Sungguh sangat naif, khanabitina azakumullah, kalau kemudian ada sebagian, apa namanya, sebagian orang, mendengarkan fatwanya syekh seperti ini, kemudian dia terapkan untuk membuat SDIT atau SMPIT atau yang semisalnya, kemudian dia memberikan ijazah dengan bernyawa, dengan fotonya, ila akhirih, kemudian dalam rangka untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah formal. Fala haula wala quwata illa billah, hadza ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, bantu membantu di atas perkara permusuhan dan dosa. Dan ini khonabitina azakumullah yang diingkari dan keras oleh para ulama kita. Syekh bin Ubar, Syekh Mughir bin Hadi. Dan ini khonabitina azakumullah yang diinginkan oleh Syekhuna Yahya al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah ketika beliau dengan keras membantah sistem-sistemnya seperti ini. Sebab mesti ada begitunya. Faham ya? Hadha huwa Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Sehingga perlu dikasih tanbih yang satu ini. Perlu dikasih tanbih yang satu ini. Supaya jangan sampai dijadikan sebagai alat, sebagai tameng untuk membolehkan perkara-perkara yang melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masya Allah. Fa'innaki akhana. Akhana. Hada Abu Uthman. al-maidani wa laysa bin nahdi. Wasmuhu khair wa laysa bin mul. Indah Abu Utsman. Apa dalilnya? Dalilnya menunjukkan kelembutan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Sekaligus kemurkaan beliau, amarah beliau juga kepada masyarakatnya. Hadis ini dari sisi mana? Lembutnya mana? Murkanya mana? Lembutnya mana? Murkanya mana? Yang ngamuk mana yang ngamuk? Yang murka mana? Hadis ini sesuai ini. Yang mana? Fama raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawmihi din. Naam, ini murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada masyarakatnya. Marah beliau. Murka, siddah, menunjukkan sikap keras kepada masyarakatnya. Lembutnya dari sini mana? Dari kalimat fa inna fihim al-marid wad-dha'if wad-dhaja. Sisi lembutnya yang Nabi Tina azakumullah ialah beliau menganjurkan kepada umatnya, kepada para imam yang mengimami salat, kalau mengimami masyarakat umum itu harus diperingan salatnya Ibnu Abi Tina azakumullah, sebab ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang punya hajat. Hadza Ibnu Abi Tina azakumullah rifq, lin, kelembutan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada masyarakatnya. Sekaligus di waktu yang sama juga menunjukkan amarah murka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada masyarakatnya. Maka sekali lagi fanabitina azakumullah, sebagaimana yang disebutkan kemarin, asyidda fi mawdi warrifq wallin fi mawdi akhar. Sikap keras pada sebuah tempat, sikap lembut lunak di tempat yang lainnya. Maka amarah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ialah ketika adanya kemungkaran-kemungkaran, ketika adanya pelanggaran-pelanggaran sunnah, ketika adanya pelanggaran-pelanggaran agama, marah beliau. Sehingga marahnya bukan urusan pribadi, bukan urusan keduniaan ataupun yang lainnya, tapi amarahnya urusan keagamaan. Tamam? Hakadha ikhwan fillah na'zakumullah. Fal asl li ikhwan fillah na'zakumullah, yang asalnya ialah arifq wal lin, kelembutan, lunak, kasih sayang, ramah kepada kaum muslimin, kepada masyarakat kaum muslimin. Tamam? Tapi ma rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadban ghalidhal qalbi lan habbu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berlaku lunak kepada mereka. Kalau seandainya engkau orang yang kasar, kaku hatinya, niscaya mereka akan lari dari sikapmu. Tamam? Fama kana rifqu fi syai'in la zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelembutan ikhwan fillah na'zakumullah tidak ada pada sesuatu melainkan pasti akan membuat bagus perkara tadi, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan akan membuat parah, membuat rusak perkara tadi. Maka al-asal ikhwan fillah na'zakumullah, asal dalam berucap, dalam bertindak, dalam berdakwah ialah arifq wal-lin, kelembutan, kasih sayang, ramah tamah kepada kaum muslimin, kepada para santri, para talabah. Tamam? Kecuali ikhwan fillah na'zakumullah, kalau melihat perkara-perkara yang sangat mungkar, perkara-perkara yang melanggar agama, perkara yang melanggar sunnah Rasulullah SAW, maka saatnya untuk syiddah, saatnya untuk keras, saatnya untuk menentukan ghirah fiddin, kecemburuan dalam perkara agama ini. Sehingga jangan keras terus, Jangan lembut terus. Hah? Waktunya lembut, lembut. Waktunya keras, keras. Jangan loyo. Waktunya keras, melempem. Waktunya melempem, keras. Jangan. Tapi syiddatun fi mawdhi' wa rifqun walin fi mawdhi' akhar. Ada sini kana fitin azakumullah. Ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para imam. Imam-imam yang mengimami kaum muslimin salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka semua untuk mengimami masyarakatnya dan meringkas salatnya. Man shalla bin nas falyukhaffif. Barang siapa yang salat mengimami orang lain, maka hendaklah dia meringkas salatnya. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang punya hajat, wajar. Tamam? Wa man shalla bi nafsihi falyatawwil ma syaa. Dan barang siapa yang salat sendirian, maka silahkan dia memanjangkannya semau dia. Wa la hanu bi tinasakumullah merupakan hikmah fi dakwah. Tamam? Kecuali hanu bi tinasakumullah kalau memang kalian itu mengimami orang-orang yang siap untuk dipanjangkan. Yang siap untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ada syai akhar. Perkara yang lain ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi kalau kamu mengimami masyarakat umum. Tamam? Maka salat isya dengan hal ataka hadithul ghasiyah. Sabih izna rabbikal a'la. Demikian yang dicontohkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hah? Salat subuh dengan shad. Iya, itu yang dicontohkan sama Rasulullah. Sehingga saya ingatkan ikhwan fillah rahimakumullah, pengertian fal yukhaffif, hendaknya diperingan, itu juga harus merujuk bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika salat. Hagadah kana wala. Aywa. Beliau salat subuh dengan shad wal Qur'an dzikr. Beliau salat subuh dengan apa namanya? Qaf. Tamam? Dengan Al-Kahfi sampai pertengahan. Dengan Ar-Rum, dan semisalnya. Bahkan mi'at, untuk subuh mi'at, ratusan ayat. Bahkan pula yang Nabi Tina Azzaikumullah, beliau pernah mengimami surat maghrib dengan Al-A'raf pada dua rakaat. Al-A'raf yang panjang itu di belah dua. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ada ahyanan kadang-kadang ya Allah. Kadang yang atur, untuk maghrib yang Nabi Tina Azzaikumullah dengan qisar al-mufassal. Dengan yang pendek-pendek. Tamam? Zuhur. Itu 30 ayat. Disamakan kayak sesudah. Tamam? Asar. Separuhnya lagi. Wah, kata. Maka yang Nabi Tina Azzaikumullah pengertian falyukhaffif masya'a. Falyukhaffif finnas. Falyukhaffif. Hanya dia meringankan. Itu pun juga harus mengacu kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sehingga anda kemudian meringkas itu salatnya kulhu dengan Al-Kautsar. Kulhu Al-Kautsar. Kulhu Al-Kautsar. Subuh. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai selesai. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua. Qul ya kulhu wallahu ahad. Lah. Hah? Maghrib. Yasin. Allahu Akbar. Hah? Ada yang misalnya. Nggak begitu ya Nabi Tina Azzaikumullah. Jangan dipermainkan sunnahnya Rasulullah itu. Pengertian meringankan. Ialah juga sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkadang panjang, terkadang pendek, wahakala. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Terkadang orang itu nasehatkan orang itu memang nyari enaknya dengan tanpa memperhatikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ya, di praktikkan sunnahnya Rasulullah itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Hadirin ikhwan, hadza huwa Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kalau sama masyarakat umum dia memang belum paham betul tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diperingkas. Tamam? Diperingkas. Dilatih mereka itu sedikit-sedikit, pendek-pendek, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit terus sampai terbiasa salatnya panjang, ketno. Maka Allahul musta'an, Allahul musta'an, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita bahas hadis yang berikutnya pula. Wallahu a'lam bissawab. Taqilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.